aku mencari cahayamu. Menerobos lewat celah dedaunan, bersilangan semburatmu dalam kabut. Aku terpaku, aku terpana, aku lalu di dalam nyanyian burung-burung. Keburu di dadaku, sirna bersama keheningan rimba layang. Bergema di ruang dalam jiwa, mengalir sampai ke hujung jemari. Aku mengepal, aku tengadah, rindu yang aku simpan membawa setiap waktu tak suruh ku mencari.